Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melalui pembahasan-pembahasan yang lalu dari bab tafsir al-Islam, bab penjelasan mengenai apa itu Islam, mengenai hakikat Islam, maka semakin kita mengetahui seluk-beluk dan hakikat daripada Islam tersebut, di mana Islam itu secara menyeluruh bisa dikatakan sebagai atau mencakup seluruh ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Yang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dengan itu kita mengetahui bahwasannya di sana ada perkara-perkara berupa ketaatan yang merupakan penyempurna keislaman yang wajib dilakukan. Itu dari amalan-amalan yang wajib. Maka minimal seorang muslim mencapai kesempurnaan ini, kesempurnaan yang wajib dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib, baik itu rukun-rukun Islam ataupun yang selainnya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang sudah menyempurnakan keislaman tersebut dalam pengertian kesempurnaan yang wajib, ada baiknya dia menambah ibadahnya dan ketaatan-ketaatannya dan perkara-perkara yang mustahab, dan itu akan menjadikan dia meraih kesempurnaan yang lebih tinggi lagi, kesempurnaan Islam yang mustahab. Inilah makna daripada Islam. Dan kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada hadis yang terakhir dari bab ini, di mana Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata dalam bab ini, qala wa an Abi Qilabah, dan dari Abu Qilabah, an Amr ibn Abasah, dari Amr ibn Abasah, an rajulin min ahli Syam, an abihi, dari seorang penduduk negeri Syam, dari ayahnya. Di sini ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya siapa, dan juga tidak juga bapaknya tidak disebutkan siapa namanya, tidak dikenal, majhul. Ya. Adapun bapaknya di sini disebutkan bahwasannya dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia seorang sahabat. Ya. Kalau seorang sahabat tidak disebutkan namanya, ini tidak masalah. Hanya saja anaknya ini siapa? Seorang sahabatkah dia atau seorang tabi'i? Ya. Dan kalau seorang tabi'i, siapa dia? Terpercaya ataukah tidak? Ya, ketika tidak diketahui namanya, maka ini tidak bisa dipastikan apakah dia seorang yang terpercaya ataukah tidak. Oke, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kita baca terakhir ini adalah secara sanad dhaif, ya, karena ada seorang yang tidak diketahui dari seorang pria dari penduduk negeri Syam, tidak diketahui apakah sahabat. Kalau sahabat sebetulnya tidak masalah, ya. Namun ada kemungkinan bahwasanya dia bukan sahabat, ada kemungkinan bahwasanya dia adalah seorang tabi'i. Ya. Kalau tabi'i, maka ketika tidak diketahui siapa namanya, kita tidak tahu apakah kemudian dia siapa ataukah tidak. Ya. Maka dari pembahasan ini, hadis ini sebenarnya dhaif. Namun perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini sebetulnya ada pendukungnya dari hadis-hadis yang lain yang sebagaimana akan kita bacakan. Ya. Gimana sebetulnya apa yang disampaikan dalam hadis ini sudah disampaikan pada hadis-hadis yang sebelumnya. Ya. Dan juga ada perkara-perkara yang lainnya yang ada dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Perkara-perkara lain yang tidak disebutkan sebelumnya namun ada pada sabda-sabda Rasulullah SAW yang lainnya. Qala annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia yaitu ayah dari seorang pria penduduk negeri Syam tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala mal Islam, apa itu Islam? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tuslima qalbaka lillahi azza wajal, engkau menyerahkan hatimu kepada Allah Azza wa Jal, menjadikan Allah sebagai zat yang paling engkau cintai, yang paling engkau agungkan di dalam hatimu, ya. Dan engkau meniatkan dalam hatimu, dalam setiap ibadahmu, bahwasanya yang engkau inginkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa yaslam al muslimuna min lisanika wa yadika, dan hendaknya kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisanmu dan juga tanganmu. Ini sudah dilewati pada hadis yang sebelumnya. Maka walaupun hadis ini dhaif, ada pendukungnya dari hadis yang telah kita lewati. Qala ayul islami afdal, maka orang itu bertanya lagi, Islam mana yang paling afdal, yaitu amalan apa dari Islam ini yang paling afdal. Qala al-iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman, keimanan. Qala wa mal iman, dan apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti. Keimanan yaitu engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga kepada kebangkitan setelah kematian. Ini mengenai rukun iman. Jadi ini disebutkan dalam hadis yang lain, di antaranya yaitu hadis Jibril, ya, yang disebutkan pula bagian awalnya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada hadis yang pertama, ya, tentang rukun-rukun Islam. Ya, disebutkan setelahnya bahwasanya Jibril bertanya tentang rukun iman, maka dijawab dengan jawaban yang hampir sama seperti ini. Ya. Maka hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lainnya, walaupun hadis ini secara sanad kita lihat ada seorang yang atau dua orang bahkan yang majhul, tidak diketahui siapa dia. Ya. maka hadis dhaif namun didukung oleh hadis-hadis yang lainnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, qala hafizahullah qawluhu an tuslima qalbaka, sabda beliau engkau menyerahkan albumu yaitu hatimu. Qala hadza kama fil ayati, ini seperti yang ada di dalam ayat yang sudah dilewati juga, sudah sempat disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan sebelumnya. Surat Ali Imran ayat yang ke-20. Faqul aslamtu wajhiyalah, maka katakan aku menyerahkan diriku, menyerahkan wajahku kepada Allah. Ini hampir sama. Ini hampir sama artinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Qala wa kama fi qawlihi ta'ala, dan juga sebagaimana yang difirmankan dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat yang ke-112, bala man aslama wajhahu lillah, dan orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Qala wa hadza fihi ikhlasul ibadati lillah, maka di dalamnya terkandung pengikhlasan peribadahan hanya kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah. Qala wa hadza huwa asasul Islam, dan ini adalah asas daripada Islam, pondasi daripada Islam. Qala wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Selanjutnya disebutkan sebagaimana yang sudah lewat dalam hadis yang lalu, dan supaya kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisanmu dan tanganmu. Kama marwa fil hadis, sebagaimana telah lewat pada hadis, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, sudah lewat pembahasannya. Qala ayyul islami afdal, maka orang itu bertanya, Islam mana yang lebih atau yang paling afdal, amalan mana yang paling afdal, paling mulia dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Qala iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al iman. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jibril ja'ala al iman ana fawqa al-islam wa akhas. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Jibril menjadikan keimanan itu di atas keislaman, ya. Dan iman tersebut lebih khusus daripada keislaman. Nah, yaitu kalau dilihat dari tingkatan agama ini, ya, yang paling bawah adalah Islam, dan yang di atasnya adalah iman. Dan yang lebih tinggi lagi adalah ihsan. Nah, walaupun ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya ketika seorang menyebutkan Islam, tercakup di dalamnya keimanan. Dan apabila disebutkan iman, ya, maka sebetulnya tercakup di dalamnya Islam. Di mana Islam itu, apabila digandengkan dengan iman, maknanya akan berbeda. Islam adalah amalan-amalan anggota badan, dan iman adalah amalan-amalan hati, keyakinan yang ada di dalam hati. Namun ketika disebutkan bersendirian Islam, maka sebetulnya mencakup iman. Ketika disebutkan iman, maka sebetulnya mencakup Islam, mencakup seluruh ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kalau disebutkan secara bersamaan, maka iman ini lebih khusus, lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar keislaman. Nah. Oleh karena itu dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab pedalaman, mereka mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, sesungguhnya kalian belum beriman. Ya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah aslamna, kami telah berislam. Berarti apa? Islam di bawah. Ya. Baru melakukan perkara-perkara yang zahir, syahadat, sholat, puasa. Ya. Adapun keimanan belum melekat, belum masuk ke dalam lubuk hati mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, walam yadkhulil imanu fi qulubikum, dan sedangkan keimanan belum meresap ke dalam kalbu-kalbu kalian, ya, belum sampai kepada keimanan yang kokoh, yang walaupun sebetulnya ada, yaitu pondasi keimanan di sana, ya, namun belum kokoh, belum bisa dikatakan sampai kepada tahapan keimanan. Ya. Oke, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tahapan keimanan ini adalah tahapan yang lebih tinggi daripada keislaman. Oleh karena itu dalam hadis ini dikatakan afdal. Islam mana yang paling afdal? Yaitu keimanan, karena memang lebih tinggi tahapan atau tingkatan iman itu lebih tinggi daripada sekedar Islam. Islam ini hanya zahirnya saja, ya. Melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum kokoh yang keimanan dan keyakinan akidah yang ada di dalam hatinya. Adapun seorang yang beriman, ya, itu orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang zahir dan keimanan sudah menancap kokoh di dalam hatinya. Tauhid dia sudah memahaminya dan dia sudah, ya, meresapinya, menerapkannya di dalam kalbunya. Ya. Demikian pula yaitu perkara-perkara keimanan yang lain, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada rasul-rasulnya dan yang selainnya. Qala wa mal iman. Kemudian bertanya lagi orang tersebut, apa itu iman? Qala an tu'mina billah al-hadis. Maka jawab, engkau beriman kepada Allah al-hadis. Disebutkan hadisnya sampai akhir, ya, yang semuanya apa menyebutkan rukun-rukun iman. Qala wa hadhihi kama fi hadis Jibril al-mutaqaddim tusamma arkan al-iman. Dan ini sebagaimana hadis Jibril yang telah lalu, yang walaupun hadis Jibril yang sudah lalu sebelumnya hanya menyebutkan tentang rukun-rukun Islam saja sebenarnya. Nah, dan tidak disebutkan tentang rukun-rukun iman. Namun ini seperti lanjutan daripada hadis Jibril tersebut, ya. Disebutkan padanya rukun-rukun iman. Qala tusamma arkanal iman. Dan perkara-perkara yang disebutkan di sini disebut rukun-rukun iman. Hanya saja dalam hadis Jibril disebutkan secara lengkap sampai keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk, ya. Adapun dalam hadis ini hanya 5 saja, tidak disebutkan keimanan terhadap takdir. Nah. Qala fa kama anal Islam lahu arkan. Maka sebagaimana Islam itu memiliki rukun-rukun, fakadzalikal imanu lahu arkan. Maka demikian pula keimanan punya rukun-rukun. Wal imanu awsa'u wal imanu, dan zahirnya sepertinya wal Islam awsa'u minal iman. Dan keislaman itu lebih luas daripada keimanan. Ya. Walaupun dalam nuskhah ini wal iman awsa'u minal iman, keimanan lebih luas daripada keimanan. Ini tidak bisa difahami dengan benar. Zahirnya kata pertama adalah wal Islam. Islam lebih luas daripada keimanan. Ya. Islam lebih luas daripada keimanan. Qala wal imanu lahu mukammilatun wajibatun wa mustahabbatun. Dan iman memiliki penyempurna-penyempurna yang wajib dan juga yang mustahab. Sama seperti Islam. Ya, jadi ada perkara-perkara yang wajib untuk diimani, ya. Kemudian juga ada tahapan-tahapan yang mustahab seorang bisa mencapainya. Keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Nah. Baik. Qala wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bidun wa sab'una aw bidun wa sittuna syu'batan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keimanan itu ada 70 sekian atau 60 sekian syu'bah, ya, yaitu cabang, ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, ya. Ini yaitu keraguan yang ada di sini, ada kalimat atau ini bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun zahirnya itu dari para rawi, ya. Sebagian rawi mungkin lupa lafaz yang disampaikan oleh gurunya, ya. Apakah 70 sekian ataukah 60 sekian. Nah, pala alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi yaitu perkataan la ilaha illallah. Ini cabang keimanan yang paling tinggi dan ini wajib. Qala wa adnaha imatatul adza 'anil tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, yang seperti ini sunnah, sesuatu yang wajib, namun ini menyempurnakan iman, ya. Qala wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nah, qala fa ta'atu kulluha minal iman, maka ketaatan seluruhnya adalah termasuk bagian daripada iman. Nah, qala al-qawliyatu minha wal fi'liyah, baik itu ketaatan berupa ucapan ataupun ketaatan berupa perbuatan, semuanya masuk ke dalam iman. Nah, qala wa laysa al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi faqat, maka bukanlah keimanan itu hanya membenarkan dengan hati saja, kama yaqulul murji'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh al-murji'ah, ya. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan keimanan itu hanya di hati saja, yang penting hatinya bagus, yang penting hatinya bersih, ya, kemudian kita lihat amalannya, ya, sungguh jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan keharaman-keharaman, ya. Ini sebagaimana perkataannya murji'ah, ya. Bahwasanya selama dia membenarkan dengan hati, mengimani dengan hati tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah pencipta semesta alam, ya, dan adanya malaikat dan yang lain sebagainya dari rukun-rukun keimanan, kalau dia sudah membenarkan dengan hatinya, ya, tidak peduli apakah amalannya baik ataukah buruk, ya, maka imannya sempurna selama dia sudah membenarkan dengan hati, ya. Maka yang seperti ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang murjiah, pendapat yang batil, ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Balil imanu nutqun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Bahkan keimanan, ya, yang sesuai dengan manhajnya Ahlus Sunnah, itu mengucapkan dengan lisan dan meyakini, membenarkan dengan hati serta beramal dengan anggota badan, ya. Sebagaimana dalam hadis mengenai cabang keimanan tadi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Ya. Ini tentu saja dengan lisan dan juga dengan hati. Nah, dengan lisan dan diyakini dengan hati, ditambah lagi dia harus beramal dengan anggota badan, ya. Maka perkataan la ilaha illallah ini mencakup amalan lisan dan juga amalan hati dan juga amalan anggota badan. Kemudian amalan yang kedua yang disebutkan, bahwasanya cabang iman yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amalan apa? Amalan anggota badan. Ya, dia mengambil gangguan berupa duri, ya, atau misalnya batu dari jalan. Ya. Ini adalah amalan anggota badan, termasuk dari keimanan. Salah satu cabang keimanan, walaupun yang paling rendah, ya, namun tetap menyempurnakan iman. Ya. Seorang yang ketika mengendarai sepeda motornya misalnya melihat suatu gangguan, kemudian dia ingin untuk menyingkirkannya karena khawatir saudaranya, ya, celaka dengan adanya gangguan tersebut, ada batu misalnya, ya, atau ada paku misalnya, ya, kemudian dia menyingkirkannya dari jalan, maka ini menunjukkan ya, kesempurnaan keimanannya, ya. Maksudnya imannya sempurna dengan amalan tersebut, ya. Yaitu dengan juga melihat kepada yaitu cabang-cabang keimanan yang lainnya juga, ya. Namun ini termasuk suatu bentuk, ya, yang menyempurna, suatu amalan yang menyempurnakan iman, walaupun dia paling rendah sebetulnya daripada cabang-cabang keimanan. Maka amalan anggota badan masuk ke dalam kesempurnaan iman. Dan juga tadi al-haya syu'batun minal iman, sikap malu, ya. Ini apa amalan? Hati, ya. Masuk ke dalam makna keimanan, ya. Jadi bukan hanya pembenaran dalam hati saja, namun harus ada amalan. Amalan dengan lisan, atau amalan dengan anggota badan, atau amalan dengan hati, ya. Maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, keimanan yang benarlah keimanan yang seperti ini, dia meyakini dengan hati, dan kemudian keimanan tersebut dicerminkan dengan amalan-amalannya dengan lisan ataupun dengan anggota badan, ya, dengan dia melakukan kewajiban-kewajiban, ditambah lagi dia melakukan perkara-perkara yang disunnahkan, ya. Ini menunjukkan kesempurnaan iman. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas bab yang baru, yang bab ini tidak diberi judul oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, namun langsung disebutkan ayat, seakan-akan yaitu ayat tersebutlah judul daripada bab tersebut. Ya, berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babun, ya, babun qaw, atau babu qawlillahi ta'ala, bab mengenai firman Allah ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Dan barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Nah, maka apa inti pembahasan dari bab ini akan segera dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala hafizahullahu ta'ala, hadzal babu fihi bayanun atau bayanu anna al-islam huwa ad-din al-wahid alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin siwahu. Pada bab ini terdapat penjelasan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari seorang pun agama selainnya. Hanya satu agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridai, hanya satu agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima, hanya satu agama yang apabila seorang beribadah dengannya maka akan dibalas dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Maka inilah inti pembahasan daripada bab ini. Tidak diberikan judul, ya. Namun ayat yang disebutkan pada awal bab ini cukup mencerminkan, ya, apa yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu bosnya Islam satu-satunya agama yang Allah ridai, Allah terima. Qala wal Islamu huwa ma ja'at bihi ar-rusulu alaihi mussalatu wassalam fi kulli waqtin bihasabihi. Dan Islam itu, apa itu Islam? Yaitu setiap segala sesuatu yang dibawa oleh para rasul alaihi mussalatu wassalam, ya, pada setiap masa sesuai dengan, ya, keadaannya, sesuai dengan apa yang turun pada saat tersebut. Maknanya apa? Di sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala sedang menjelaskan makna Islam secara umum, ya. Bahwasanya Islam itu bisa dikatakan sebagai agama seluruh Nabi. Ini secara umum, agama seluruh Nabi dikatakan Islam, ya. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah Islam. Demikian pula Nabi Idris, ya, dan juga Nabi-Nabi yang setelahnya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, dan yang lain sebagainya. Dari kalangan para nabi semuanya membawa agama Islam. Berarti Islam itu pada setiap kemudian diitlakkan, dipakaikan nama Islam tersebut kepada nama agama nabi-nabi tersebut. Ya, walaupun ya berbeda-beda agama tersebut, namun semuanya dikategorikan atau dikatakan sebagai agama Islam. Ini secara umum. Kemudian dilanjutkan setelahnya, lakin lamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sara al-islamu wa ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau diutus, Islam itu maknanya menjadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Maka inilah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, semua agama yang dibawa oleh para nabi itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Islam. Selama agama tersebut adalah agama yang lurus, agama yang belum berubah, agama yang belum disimpangkan oleh para ulama atau para pembesar mereka, para ulama as-su, ya, yang merubah-rubah agama Yahudi atau merubah-rubah agama Nasrani. Ketika seorang masih berpegang dengan agama Yahudi yang lurus yang dibawa oleh Musa alaihissalam, atau berpegang dengan agama Nasrani yang lurus yang dibawa oleh Isa alaihissalam, dan belum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah berpegang dengan agama Islam, dan agama itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama yang diterima kecuali agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang diinginkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala fal islamu ma'nahu al inqiyad lillah bi ta'ati wal bara'atu min asy-syirki wa ibadatihi hasba ma syuri'a fi kulli waqtin. Maka Islam maknanya adalah menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan, dan juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan pada setiap masa, ya, pada masanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diamalkan adalah syariat nabi-nabi tersebut, ya, yang bahkan sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap nabi membawa syariat sendiri, ya, yang berbeda dengan nabi yang lainnya. Ya, atau kemudian juga ada juga nabi yang membawa syariat yang sama dengan nabi yang sebelumnya, dan semua syariat tersebut walaupun berbeda-beda tetap berlaku selama syariat tersebut lurus, ya. Kaum yang ini berpegang dengan syariat yang ini, kemudian kaum yang lainnya pada saat yang sama berpegang dengan syariat yang lainnya, ini tidak mengapa, dan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya orang-orang Yahudi berpegang dengan syariat mereka sendiri, ya, yang berbeda dengan syariatnya orang-orang Nasrani. Selama itu adalah agama yang masih lurus, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud Islam secara umum, Islam secara luas, ya, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan ketaatan dan tidak melakukan kesyirikan, ya, kemudian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disyariatkan pada waktu tersebut, ya. Ini makna Islam secara luas. Qala ma ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu sara al-islamu huwa ma ja'a bihi Muhammad. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam itu menjadi, ya, terkhususkan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat-syariat yang lainnya apa? Dihapuskan, ya, mansukh, sudah tidak bisa diamalkan lagi, ya. Tidak bisa seorang mengatakan bahwasanya saya masih mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Daud dan yang lain sebagainya, mereka kalangan para nabi, sudah tidak bisa lagi. Qala wa la yasa'u ahadan an yakhuja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk bisa keluar dari ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebebasan untuk memilih syariat, ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus memilih agama Islam, yaitu berupa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Qala hatta al-anbiya as-sabiqin law wujida ahadun minhum ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yasa'uhu an yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun nabi-nabi yang terdahulu, kalau saja ada salah satu dari mereka yang masih hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa keluar dari ketaatan kepada Muhammad, tidak bisa keluar dari ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya katakanlah ada seorang nabi yang masih hidup sampai masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada asalnya tidak ada, pada asalnya tidak ada, namun katakanlah ada seorang nabi yang masih hidup sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia haruslah tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan disebutkan dalilnya. Qala wa li hadza qala Allah jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, wa idza qala Allah mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian daripada nabi, ketika aku memberikan kepada kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian kitab dan juga hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perjanjian yang diambil oleh para nabi, mereka diberikan kitab, mereka diberikan hikmah, itu disampaikan kepada mereka syariat masing-masing. Kepada mereka masing-masing, mereka mendapatkan syariat tersendiri. Namun ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan ayatnya, musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Yang Nabi Muhammad tersebut atau rasul tersebut membenarkan apa yang ada pada kalian, membenarkan syariat yang datang atau risalah yang diberikan kepada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Sungguh kalian akan beriman dengannya dan kalian akan menolongnya. Ini perjanjian antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan para nabi-nabi, ketika mereka diberikan risalah, ketika mereka diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengambil perjanjian mereka. Kalau saja datang seorang rasul setelah kalian yang akan membenarkan apa yang diwahyukan kepada kalian berupa tauhid, dan juga berupa yaitu kekufuran kepada tauhid, maka diambil perjanjian dari mereka, sungguh kalian akan beriman kepadanya dan akan menolongnya. Diambil perjanjian ini, apakah kalian akan menolongnya dan akan beriman kepada nabi tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dilanjutkan ayat tadi, qala aqarrtum wa akhadhtum ala dzalikum isri. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, apakah kalian mengikrarkan ini dan kalian mengambil perjanjian ini? Qalu aqrarna, mereka semua berkata, para nabi tadi, ya, kami mengikrarkan ini. Berarti apa? Kalau datang seorang rasul, sungguh kami akan beriman kepadanya dan kami akan membantunya, menolongnya untuk menegakkan syariat yang dibawanya. Ini perjanjian yang diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para rasul-rasul, para nabi-nabi tersebut. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka persaksikanlah, dan aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bersama kalian, di antara orang-orang, di antara para saksi-saksi, mempersaksikan tentang perjanjian tersebut. Qala faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Maka barang siapa yang berpaling dari perjanjian tersebut setelahnya, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-81 dan 82 ya, mengisahkan tentang perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi-nabi ya, yang terdahulu, bahwasanya ya, mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ya, mereka mendapati masa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ini menunjukkan apa yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya para nabi-nabi sekalipun apabila masih hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah ada perjanjian ini antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi tersebut ya, bahwasanya mereka wajib untuk beriman kepada nabi yang datang setelahnya, nabi dan yang datang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada dalil yang lainnya yang menunjukkan yang sama, bahwasanya para nabi ya, apabila mendapati masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya, insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang biiznillah taala. Adapun untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.